السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah Tahawiyah sampai pada ucapan musannif, wa huwa al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, wa nara al-jama'ata haqqan wa sawaba wal-furqata zayghan wa adzaba. Kata Abu Ja'far al-Tahawi, dan kami melihat kebersamaan dalam satu jamaah adalah hak dan kebenaran, sedangkan al-furqah, perpecahan, adalah zayghan wa adzaban, penyimpangan dan azab. Demikian dalam matannya dari Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, bahwasanya kebersamaan dalam satu jamaah sebagai rahmat, sebagai hak dan kebenaran. Adapun perpecahan, pertikaian, maka itu adalah zaig wa azab. Zaig penyimpangan, azab bermakna azab. Maka syarahnya dari Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, bahwa apa yang dibawakan oleh Imam Abu Ja'far Al-Tahawi adalah kesimpulan dari sekian banyak dalil. Kesimpulan dari sekian banyak dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian seluruhnya bersama-sama berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini dalil pertama. Allah perintahkan agar kita bersama-sama berpegang dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Dalil kedua dalam surat Ali Imran ayat 105. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Jangan kalian seperti mereka-mereka yang berpecah belah dan berselisih, bertikai, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang jelas. maka mereka akan terkena azabun azim. Walahum azabun azim. Wa ulaika lahum azabun azim. Dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena sudah ada kejelasan, tetapi mereka lebih memilih ikhtilaf. Sudah ada kejelasan, sudah ada bukti, sudah ada dalil, sudah ada hujjah, sudah ada ayat dan hadis, sudah ada aqwal salaf, sudah ada aqwal a'immatul kibar rahimahumullah. Fama baqiya? Apa sisanya? Kalau sudah tegak hujjah, ikut. Tidak ada lain. Kalau sudah tegak hujjah, tidak ada kewajiban kita kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Akhwani fid din, a'azakumullah. Tetapi apa kata Allah? Kalian jangan seperti mereka. Siapa? Orang-orang yang berselisih, bertikai dalam keadaan ja'ahumul bayyinat, dalam keadaan sudah datang al-bayyinat. Akhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kalau saja belum datang keterangan yang jelas, mungkin kita maklumi, ribut, ini yang benar, enggak bisa, itu yang benar, menurut saya ini yang benar, berantem mereka. Karena sama-sama tidak tahu. Bukan ikhtilaf al-ulama, ikhtilaf al-juhala. Berselisih para juhala. Taib ketika datang kepadanya al-bayyinat, dalam masalah ini sudah ada qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Dalam masalah ini sudah ada ucapan Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Maknanya juga jelas sesuai dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud dan Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan para sahabat semuanya tidak ada yang menentang apa yang dikatakan oleh beliau berdua. Mau apa lagi? Yang tadi berselisih, alhamdulillah, datang kejelasan. Yang tadinya bertikai, berpeluk-pelukan saling memaafkan. Ternyata saya yang salah, kamu yang benar. Alhamdulillah, Allah beri taufik kepada saya mencocoki dalil, hujjah. Selesai. Tetapi yang terancam dengan ancaman azab, yang terancam dengan adabun alim, adabun azim, adalah mereka-mereka yang ja'ahumul bayyinat min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang pada mereka keterangan-keterangan yang jelas, bukti-bukti, saksi-saksi, dalil-dalil, hujjah, ayat, hadis, aqwal salaf, lengkap, masya Allah, walhamdulillah. Tetapi tetap berselisih. Tapi itu kan, apalagi yang mau kamu katakan? Enggak, pokoknya enggak bisa itu. Sejak dulu begini. Masih tetap ngeyel. Sudah, kamu pendapat kamu, saya pendapat saya. Enggak bisa. Agama cuma satu. Dinullah wahid. Agama Allah itu satu. Qur'annya satu. Rabb kita satu. Rasul panutan kita satu. Bagaimana mungkin ini benar, ini benar, ini benar, ini benar? Apalagi bertentangan. Iya, kalau tidak bertentangan, masih mungkin. Terjadi perbedaan pendapat yang dua-duanya benar. Kamu mau baca ini, boleh. Kamu baca itu, boleh. Tidak masalah. Tapi kalau bertentangan. Yang ini benar, berarti yang ini salah. Yang ini salah, berarti yang ini benar. Ini namanya ikhtilafun tadad. Ikhtilaf yang bertentangan satu sama lain. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti makna ayat ini, hendaklah kalian bersatu dengan tali Allah. Hendaklah kalian bersatu di atas jalan Allah. Hendaklah kalian berjamaah, bersatu, menjaga kebersamaan di atas Quran wa sunnah, di atas pemahaman yang hak dari pemahaman salaf, di atas pemahaman para sahabat yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran mereka. Itu diharapkan. Al-jama'atu rahmah. Wal jamaah haqqan wa sawaban, kata Abu Ja'far At-Tahawi. Yang namanya al jamaah, kebersamaan di atas satu jamaah, adalah haqqan wa sawaba. Kebenaran, ketepatan, hak. Baik, apa maknanya kebersamaan dalam satu jamaah? Kebersamaan dalam satu jamaah memiliki dua makna dan tidak bertentangan antara keduanya. Yang pertama, kebersamaan di dalam kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang pertama, wa'tasimu bihablillah. Hendaklah kalian bersama-sama berpegang dengan tali Allah. Berarti mereka yang tetap dengan tali Allah, berarti mereka menjaga kebersamaan. Siapa yang lepas dari tali Allah, berarti dia memecah belah dan merusak kebersamaan. Dari sini ucapan Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, menyatakan alaikum bitta'ati, atas kalian untuk tetap taat. Atau ucapan beliau yang lain yang disebutkan, in kunta 'alal haqq fa antal jama'ah wa in kunta wahdak. Kalau engkau di atas kebenaran, fa antal jama'ah, maka engkau adalah al jama'ah walaupun engkau sendirian. Kok bisa sendirian dikatakan jama'ah? Karena dia tidak sendirian dalam pemahamannya. Yang dia pegang adalah kebenaran yang pernah dipegang oleh Rasulullah SAW, dipegang oleh para sahabatnya, muhajirin wal ansar, dipegang oleh para tabi'in, dipegang oleh para tabi'it tabi'in, dan para a'immah ahli sunnah. Maka orang ini termasuk salah satu dari jamaah, dari kumpulan mereka, orang-orang mukmin dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ihim. Fa'antal jamaah, walaupun di kampungmu engkau sendirian. Taib, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, subhanallah, diriwayatkan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini, menyatakan alaikum bitta'ati wal jama'ah fa innaha hablullahil matin. Hendaklah kalian tetap taat pada penguasa kalian dan sabar bersama penguasa kalian. Jangan memecah belah dan jangan memisahkan diri dari jama'ah. Karena itulah tali Allah yang sangat kokoh. Berarti apa tali Allah yang sangat kokoh? Kaum muslimin dan penguasanya. Kalau engkau bersama penguasa, berarti engkau menjaga kebersamaan. Tetapi kalau engkau memisahkan diri dari jamaah, memberontak, membunuh kaum muslimin, berarti engkau memecah belah kebersamaan dan merusak kebersamaan. Baik. Apakah bertentangan tafsir pertama dengan tafsir kedua? Jamaah bermakna jamaah para sahabat, dan jamaah bermakna kaum muslimin dan penguasanya. Tidak bertentangan. Karena siapa yang berpegang dengan kebenaran, otomatis akan sabar bersama penguasa muslim. Akan sabar bersama kaum muslimin dan penguasanya. Dan siapa yang berpegang dengan kaum muslimin dan penguasanya, berarti dia berpegang dengan sunnah ajaran Rasulullah SAW, berarti bersama jamaah, bersama para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dalil ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 159, sesungguhnya mereka yang memecah belah agama, wa kanu syi'an, menjadi bersyiah-syiah, beraliran-aliran, bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Siapa engkau yang dimaksud? Rasulullah SAW. Lasta minhum, engkau wahai Nabi, wahai Rasul, tidak termasuk mereka sedikit pun. Sehingga di antara istri Nabi ada yang berkata, siapa yang memecah belah agama menjadi bersyiah-syiah, maka Allah mengeluarkan Rasulullah dari mereka dan mereka dilepas, dipisahkan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti ancaman ini sama dengan ancaman laisa minna, bukan golonganku, karena sudah dipisahkan Nabi dari mereka. Bukan golongan Rasul, Rasul bukan golongan mereka. Qala, dikatakan innama amruhum ilallah, urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yunabbihuhum bima kanu yaf'alun, kemudian mereka dikhabarkan tentang apa yang mereka lakukan. Nih perbuatan kamu, ini ucapan kamu, ini amalan-amalan kamu. Ini juga sama, Allah mengancam mereka-mereka yang memecah belah kebersamaan, yang merusak kebersamaan, yaitu memecah belah agama menjadi bersyiah-syiah. Loh, kita juga bergolongan, golongan ahlu sunnah wal jamaah, golongan pengikut salafus saleh. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Makna syiaan adalah engkau menganggap legal, menganggap boleh untuk berpemahaman seenak sendiri atau semaunya sendiri. Yani Islam merah, Islam hitam, Islam kuning, Islam biru boleh. Semua benar. Berarti engkau membiarkan agama berpecah belah dan engkau menyatakan tidak mengapa, melegalkan perpecahan. Ini yang terancam dengan ancaman-ancaman. Karena disebutnya dengan kalimat farraqu, memecah belah dinahum, agama mereka. Ini Islam A, ini Islam B, ini Islam C. Sebentar. Emang ada berapa Islam? Ada banyak. Ada berapa? Rasul yang mengajarkannya ada berapa? Kitabnya ada berapa jenis? Kitabnya hanya satu, Al-Quran. Nabinya hanya satu, Rasulullah SAW. Kok bisa ada Islam A, Islam B, Islam C? Tidak ada. Islam cuma satu. Yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Yang sudah pernah dibuktikan, diamalkan oleh para sahabat. Dilanjutkan oleh para tabi'in. Maka itu Islam. Yang tidak seperti itu bukan ajaran Nabi. Bukan ajaran Islam. Masa sekeras gitu, Ustaz? Apa salah? Saya ulangi kalimatnya. Yang tidak seperti itu bukan ajaran Islam. Sebagaimana ucapan Ibnu Zubair rahimahullah yang menyatakan ma la ya'riful badriyun laisa minad-din. Apa yang tidak dikenal oleh pengikut perang Badar maka bukan dari Islam. Hampir sama kata-katanya. Ma la ya'riful badriyun laisa minad-din. Apa yang tidak dikenal oleh ahlu Badar? Manhum ahlu Badr? Siapa mereka ahlu Badr? Para sahabat, muhajirin, wal ansar, orang-orang pilihan, orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Allah pada mereka melalui lisan Rasulullah sallam, "If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Silakan berbuat apapun, Allah telah menjamin ampunan buat kalian. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ini keistimewaan ahlu Badr. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Engkau tidak tahu wahai Umar, Allah melihat pengikut perang Badar dan Allah katakan dengan kalimat berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Bukan maknanya bebas dari syariat, bukan. Maknanya Allah tahu kalian mukminin shodiqin. Allah tahu kalian adalah mu'minuna haqqan, maka apapun kesalahan kalian akan diampuni nanti oleh Allah Ta'ala. Dijamin dengan ampunan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka apa yang tidak dikenal dari oleh mereka, apa yang tidak dikenal oleh ahlu Badr, bukan dari agama. Berarti semua kebid'ahan-kebid'ahan bukan ajaran Islam. Kalau dipaksa-paksakan dimasukkan ke dalam ajaran Islam, berarti engkau menambah satu ajaran dalam agama Islam. Kalau engkau menambah-nambah dalam ajaran Islam sesuatu, berarti engkau berupaya untuk merubah dan menganggap bahwa syariat belum sempurna. Ini besar sekali. Ancamannya berat. Maka barakallahu fikum. Allah mengancam mereka-mereka yang memecah belah agama. Bahwa yang namanya agama hanya satu-satunya yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Yang telah diamalkan oleh para salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Faja'ala ahlar rahmah. Atau dikatakan pada dalil berikutnya. Wala yazaluna mukhtanifina illa man rahima rabbuh. Walidhalika khalaqahum. Mereka akan selalu berselisih. Illa man rahima rabbuh. Dalam surat Hud ayat 118 dan 119. Wala yazaluna mukhtalifin. Mereka selalu berselisih dan akan terus menerus berselisih. Illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dirahmati tidak berselisih. Sangat jelas ayatnya, alhamdulillah. Berarti yang berselisih bukan orang-orang yang dirahmati. Karena Allah kecualikan illa man rahima rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ayat Al-Qur'an yang sangat jelas tegas membantah penipuan-penipuan para hizbiyyin, membantah Qardawi, membantah mereka-mereka para mutalawwinin, membantah ikhwaniyin, membantah sururiyin, mumayyi'in. Karena mereka suaranya sama, satu. At-tamayyur. Berbentuk kalimat-kalimat yang berbeda-beda, tetapi satu makna. Di antaranya mereka menyatakan bahwa semua pemahaman baik. Artinya apa? Tidak mengapa berbeda-beda. Padahal di sini yang dirahmati tidak berselisih. Kata kedua, mereka berkata, walaupun begini dan begitu, semua punya kebaikan. Kata sururiyin. Kalau mereka semua punya kebaikan, ya bersatu. Kenapa harus berpecah belah? Apalagi Qardawi membawakan hadis yang dibalik. Kulluhum fil jannah illa wahidah. Semuanya dalam surga. Kecuali satu golongan dalam neraka. Jadi yang 72 masuk surga semua. Hadisnya begini-begini dibahas secara ilmu hadis. Katanya yang ini yang sahih. Yang mengatakan kulluhum finnar, semua dalam neraka kecuali satu, itu yang dhaif katanya. Yang benar, kulluhum fil jannah, semua dalam surga, dalam surga, dalam surga, dalam surga. Kecuali satu golongan. Yang tidak mau toleran inilah. Yang akan masuk neraka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berarti boleh 72 jenis aliran ini, Masya Allah, dilegalkan oleh Allah, dimasukkan surga semuanya oleh Allah SWT. Padahal dikatakan dalam Al-Quran, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka akan terus berselisih, kecuali yang dirahmati. Yang dirahmati tidak akan berselisih. Mereka berselisih, masuk surga semua. Ajib. Ini keanehan. Bertentangan dengan Al-Quran. Enggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Hadis kalau sahih, tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan yang tidak berselisih hanya Ahlul Rahmah. Ahlul Rahmah tidak berselisih. Berarti yang berselisih tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau yang satu berpegang dengan kebenaran, yang satu berpegang dengan kebatilan, kemudian berselisih? maka akan dikatakan yang berpegang dengan kebenaran tidak memecah belah, tidak menyelisihi. Mereka tetap dengan tali Allah. Yang lepas dari tali Allah itulah yang memecah kebersamaan. Tali Allah satu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah dengan tali Allah kalian seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Artinya yang melepaskan diri dari tali Allah itulah pemecah belah. Tadinya Islam itu satu para sahabat, tiba-tiba ada Islam baru. Syiah Rafidhah. Tiba-tiba ada Islam baru, Khawarij. Berarti tiga. Sahabat, Khawarij, Syiah. Itu di zaman sebagian sahabat masih hidup. Di zaman Ali bin Abi Thalib masih hidup. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Baik, dari tiga aliran ini, mana yang memecah belah? Para sahabat, Khawarij, atau Rafidhah? Ikhwan ibn a'azakumullah, apa salah mereka para sahabat yang berpegang dengan tali Allah sejak zaman Rasul, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, tetap istiqamah di atas tali Allah. Tiba-tiba ada yang nyempal keluar, yaitu Khawarij, membunuh Uthman, menghalalkan darah khalifah, memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah umat Islam, merampas, merampok, menjarah. Masa yang disalahkan yang istiqomah di atas jalan Rasulullah SAW, yang berpegang dengan tali Allah? Yang disalahkan adalah yang nyempal keluar. Baik, muncul lagi yang berikutnya, Syiah Rafidhah. Dari fitnahnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, menyatakan seharusnya yang jadi khalifah itu adalah Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman. Mereka pengkhianat, merebut haknya Ali. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Terjadi lagi pertikaian, perpecahan, perselisihan. Siapa yang memecah belah? Apakah para sahabat yang istiqamah di atas Quran wa sunnah? Bukan. Yang membawa pemahaman baru inilah yang memecah belah. Baik. Dan begitulah seterusnya, muncul aliran baru lagi, muncul aliran baru lagi, muncul aliran baru lagi. Sampai 72 golongan. Apakah kulluhum fil jannah? Tidak. Kulluhum binnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya. Artinya, golongan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ja'ala ahli rahmah mustathnina min al-ikhtilaf. Allah mengecualikan orang yang dirahmati dari pertikaian, dari perselisihan, dari perpecahan. Allah kecualikan, mereka tidak berpecah. Dan juga Allah berfirman, dzalika bi'annallaha nazzala al-kitaba bil-haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil-kitabi lafi shiqaqin ba'id. Kata Allah yang demikian karena Allah menurunkan kitab dengan kebenaran, sedangkan mereka-mereka yang berselisih terhadap kitab Al-Qur'an lafi shiqaqin ba'id, mereka selalu dalam perselisihan, dalam perpecahan. Shiqaq, shiqaq itu perpecahan. Taib. Innamahum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Dalam ayat lain, mereka fi shiqaq fasayakfikahumullah. Tetapi Allah akan tetap mencukupimu wahai Rasul, membela kamu wahai Rasul dari mereka-mereka yang terus berselisih, terus fi shiqaq, dalam pertikaian. Lihat ayat ini, Allah turunkan kitab Al-Quran. Itu bayinat. Masih kurang jelas tafsirnya, ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan tafsirnya. Ada bayinat. Ini semua bayinat. Masih belum paham bagaimana penerapannya. Sudah diterapkan di hadapan Rasulullah SAW oleh para sahabatnya. Dan Rasulullah SAW membenarkan mereka. Dipraktekan oleh para sahabat di masa Quran masih turun. dan Allah turunkan pembenaran terhadap mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah membenarkan mereka, penerapan mereka benar, Allah ridha pada mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Apakah kurang jelas? Sudah ada Quran, sudah ada sunnah yang sahihah, sudah ada penerapannya dari salaf, dari para sahabat. Dan asar-asar mereka diriwayatkan dalam sekian banyak jalan yang sahih. Bahkan sebagiannya mutawatir, sudah sangat pasti kesahihannya. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, mereka yang nyempal dari kebenaran ini, dari hujjah-hujjah ini, merekalah yang menyebabkan perpecahan. Merekalah yang tidak menjaga kebersamaan. Wa qataqaddama qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sudah lewat ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inna ashabal kitabain iftaraku fi dinihim ala thintaini wa sab'ina millah. Telah berpecah umatku, orang-orang sebelum kita terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummah, sedangkan umat ini akan berpecah lebih banyak menjadi 73 golongan. Ya'nil ahwa, yaitu di atas hawa nafsu. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidatun, kecuali satu golongan. Wahiyal jama'ah, semuanya terancam dengan neraka. Jangan tanya kekal atau tidak kekal, pokoknya terancam dengan neraka, sudah mengerikan. Setelah itu dikatakan, man hiya ya Rasulullah, siapa al jama'ah itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Hadis sahih, disahihkan para ulama ahlus sunnah, para ahlul hadis, termasuk muhakkik kitab kita ini, Syekh Yasin rahimahullah. Dikatakan sahih yang pertamanya, bukan kalimat ma'ana alaihi wa ashabinya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah jelas keadaannya, bahwasanya kebenaran ada pada Quran wa sunnah, ada pada aqwalus sahabah, ada pada pengikut mereka dari para ulama, dari tabi'in dan tabi'it tabi'in, maka tinggal pilih. Mau tetap menjaga kebersamaan bersama mereka, atau kita mau menyimpang, memisahkan diri dari mereka, yang berarti kita tidak menjaga kebersamaan. Berarti kita keluar dari jamaah. Man syadda syudda finnar, siapa yang nyeleneh, siapa yang beda sendiri, maka dia akan terancam menyendiri dalam neraka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dan yang memecah belah adalah mereka. Jangan menyalahkan yang menegur. Jangan menyalahkan ahlu sunnah yang berkata, kembalilah pada sunnah, kalian ini jatuh dalam bid'ah, kalian ini mubtadi undal, kembali pada sunnah. Dikatakan, kamu memecah belah. Kau mengatakan ini syiah, ini khawarij, ini mu'tazilah, ini hizbi, ini sururi, berarti kamu memecah belah. Jangan salahkan mereka. Mereka justru ingin mengajak untuk kembali merajut kebersamaan, yaitu berpegang bersama-sama dengan tali Allah, yaitu Quran was sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Kenapa disalahkan? Kenapa dituduh memecah belah? Yang memecah belah itu yang nyempal keluar, tidak mau bersama-sama sahabat memegang Quran was sunnah, enggak mau bersama-sama tabi'in dalam berpegang dengan Quran dan sunnah, enggak mau bersama para imam-imam ahlus sunnah, enggak mau bersama Imam Ar-Razi, Abu Zurrah Ar-Razi, siapa lagi? Imam Ahmad, dan sekian para imam-imam ahlus sunnah. Enggak mau bersama mereka, bikin pemahaman sendiri. Berarti engkau sengaja-sengaja memecah belah kaum muslimin. farraqu dinahum. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya باذن taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.